surat Al-An'am, binatang ternak, dan seterusnya. Boleh dan tidak makruh, tidak dilarang. Wa kariha ba'dul mutaqaddimin hadza, dan sebagian para ulama mutaqaddimin tidak menyukai penamaan ini. Wa qalu, kemudian mereka berkata, yuqal, hendaknya dikatakan, as-suratul lati yudhkaru fiha al-Baqarah. Ini surat yang disebutkan padanya Al-Baqarah, tentang sapi betina. Was-suratul lati yudhkaru fiha Alu Imran. Ini surat yang disebutkan padanya Alu Imran, tentang keluarga Imran. Was-suratul lati yudhkaru fiha An-Nisa. Ini surat yang disebutkan di dalamnya An-Nisa, tentang wanita. Wa kadzal baqi, demikian pula surat-surat yang lain. Jadi mereka enggak suka disebut atau menyebutkan atau menamakan suratul Baqarah, surat sapi betina. Surah Al-An'am, surat hewan ternak. Mereka enggak suka ini, sehingga mereka menyebutkan suratul lati yudhkaru fiha al-Baqarah, surat yang disebutkan padanya Al-Baqarah, tentang sapi betina. Suratul lati yudhkaru fiha Al-An'am, surat yang disebutkan padanya tentang Al-An'am, hewan ternak, dan seterusnya. Was-shawab al-awwal, tetapi pendapat yang benar al-awwal, pendapat yang pertama. Apa pendapat pertama? Bolehnya, nah, mengatakan surat Al-Baqarah, surat Al-An'am, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, dan seterusnya, boleh. Hadza huwa shawab, dan ini yang benar. Adapun pendapat yang mengatakan makruh, ya, sama sekali tidak mendatangkan dalil, bahkan bertentangan dengan dalil yang ada. Nanti akan disebutkan dalil-dalil bolehnya menyebutkan surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan seterusnya. Faqad thabata fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qauluhu, telah thabit dalam sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, suratul Baqarah, suratul Kahfi, wa ghairuhuma mimma la yuhsa, dan selain keduanya dari penyebutan surat, surat ini surat itu, mimma la yuhsa, dari penyebutan yang la yuhsa, yang tidak terhitung, artinya banyak. Beliau menyebutkan suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, seperti dalam riwayat Bukhari Muslim, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatani min akhiri suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah, tentang keutamaan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda dua ayat, dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Beliau menyebut apa? Suratil Baqarah. Dua ayat dari surat, dari akhir surat Al-Baqarah, barang siapa yang membaca keduanya, pada suatu malam, kafatah, maka itu mencukupi baginya. Kedua ayat itu mencukupi baginya, menjadi sebab dia akan mendapatkan perlindungan, penjagaan. Demikian pula dalam hadis-hadis yang lain, bahwasanya syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Nabi SAW menyebutkan surat Al-Baqarah, suratul Baqarah. Demikian pula ketika Nabi SAW menyebutkan suratul Kahfi, ya, ketika beliau menyebutkan tentang keutamaan membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidhu 10 ayatin min awwali suratul Kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, ya, maka dia akan terjaga dari dajjal. Asyahid Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, min awwali suratil kahfi, surah Al-Kahfi, ya, dan dalil-dalil lain yang sangat banyak bolehnya menyebutkan surat ini, surat itu, ya, surat Al-Baqarah, surat Al-Kahfi, suratun Nisa dan seterusnya. Wa kadzalika anis sahabati radhiyallahu taala anhum, demikian pula penyebutan ini datang dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, dari riwayat-riwayat yang banyak. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadza maqamul ladzi unzilat 'alaihi suratul Baqarah. Ini adalah tempat di mana turun padanya surat Al-Baqarah. Tempat inilah, ya, tempat di mana turunnya surat Al-Baqarah. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim alaihi marahmatullah. Wa anhu fis sahihain, demikian pula dari Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga. Beliau berkata, qara'tu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam suratan Nisa. Aku membaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa. Suratul Nisa. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Naam. Bab disunnahkannya membaca dengan suara yang bagus. Bab keberapa itu? Pasal yang ke-23. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' alayya al-Qur'an." Fakultu, maka aku Abdullah bin Mas'ud menjawab, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, bacalah kepadaku Al-Qur'an. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, ya Rasulullah, aku membaca Al-Qur'an kepadamu sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengar bacaan Al-Quran dari selainku. Ini menunjukkan disunahkan mendengarkan bacaan Al-Quran. Faqaratu alaihi surat An-Nisa. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku baca kepada beliau surat An-Nisa. Ada wa syahid penyebutan surat An-Nisa. hatta ji'tu ila hadhihi al-aya, sampai aku pada ayat ini, ayat yang ke-41 dari surat An-Nisa. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Qala hasbuka al-an, sampai pada ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan cukup, sudah cukup. Faltafatu ilaihi fa idza 'ainahu tadrifan, aku menoleh ke beliau dan aku melihat kedua mata beliau menangis. Asyahid adalah penyebutan suratun nisa. Wal ahadithu wa aqwalu salafi fi hadza akthar min an tuhsar. Hadis-hadis tentang hal ini, tentang penyebutan surat Al-Baqarah, surat An-Nisa dan seterusnya. Wa aqwalu salaf, demikian pula ucapan-ucapan para salaf, akthar min an tuhsar. Itu na'am tak terhingga. Sangat banyak. Jika kita mau mengumpulkan satu persatu, ya sangat banyak hadis-hadis tentang hal ini dan juga ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang menunjukkan bolehnya mengatakan surat Al-Baqarah, surat Al-An'am, surat Al-Maidah, surat An-Nisa dan seterusnya. Tidak ada karoha sedikit pun. Kemudian kata beliau, wa fi surati lughatan, dan dalam kata as-surah lughatan ada dua bahasa. Ada dua pelafalan, dua bahasa atau dua pelafalan, al-hamzu wa tarkuh, dengan adanya hamzah, dan tarkuh, dan meninggalkan hamzah. Wa tarku afsah, tetapi meninggalkannya itu lebih fasih. Baik, mungkin ini maksud adalah as-su'ratu. Jadi surat itu dibaca as-su'ratu dan juga dibaca as-suratu. Nah, ada dua bahasa, tetapi tanpa hamz itu lebih fasih. As-suratu. Wa huwa alladhi ja'a bihil Qur'an, dan lafaz inilah yang na'am dibawa oleh Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an menyebut na'am di dalamnya lafaz as-surah. Wa mimman dzakara al-lughataini Ibnu Qutaibah fi Gharibil Hadis. Dan di antara ulama yang menyebutkan bahwasanya as-surah itu punya dua bahasa, ada dua bahasa padanya, adalah Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Gharibul Hadis. Nah, namun yang paling fasih adalah as-suratu. Selesai dari pasal yang ke-6. Kita lanjutkan pada pasal berikutnya, faslun, pasal yang ke-7. Wala yukrahu an yuqal hadhihi qira'atu Abi Amr aw qira'atu Nafi' aw Hamzata aw al-Kisai aw ghairihim. Tidak dibenci untuk mengatakan ini qira'atu Abi Amr, ini bacaannya Abu Amr, atau ini bacaannya Nafi', atau ini bacaannya Hamzah, atau ini bacaannya Al-Kisai, aw ghairihim, atau selain mereka dari para qurra yang meriwayatkan na'am Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Hadha huwa al-mukhtar alladhi 'alayhi amalu salaf wal khalaf min ghairi inkar. Inilah pendapat yang dipilih, yang padanya amal para salaf dan amal para khalaf, ya. Amalan para ulama terdahulu dan amalan para ulama setelah mereka. Min ghairi inkar, tanpa ada pengingkaran. Boleh mengucapkan, oh ini bacaannya Abu Amr, ya. Ini bacaannya Nafi', nah. Ini bacaannya Hamzah, ya. Aku akan membaca Al-Quran, naam, dengan bacaannya Nafi'. Aku akan membaca Al-Quran dengan bacaannya Abi Amr, ya. Dan seterusnya, boleh mengucapkan bacaannya Abi Amr, bacaannya Nafi', dan seterusnya. Bagaimana dalam pembahasan sebelumnya, ya, boleh membaca Al-Quran dengan enam, salah satu dari 10 qiraah, 10 bacaan. Kemudian, namun ada yang tidak membolehkan atau ada yang memakruhkan. Warawa Ibnu Abi Dawud an Ibrahim An-Nakhai annahu qala kanu yakrahuna an yuqal sunnatu fulan wa qira'atu fulan. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala bahwasannya beliau berkata, dahulu kata beliau, mereka para ulama membenci untuk dikatakan ini sunnahnya fulan, ini qira'atu fulan, ini bacaannya fulan. Apa yang mereka baca atau apa yang mereka katakan ketika membaca bacaannya Abi Amr atau membaca bacaannya Nafi', mereka mengatakan kama yaqra'u fulan, gitu. Jangan mengatakan qira'atu Nafi', tapi katakan kama yaqra'u Nafi'. Jangan katakan bacaannya Nafi', tapi katakanlah sebagaimana yang telah dibaca oleh Nafi', sebagaimana naam Nafi' telah membacanya. Kama yaqra'u Nafi', kama yaqra'u fulan, kama yaqra'u Abi Amr. Mereka membenci untuk mengatakan qira'atu fulan, bacaannya fulan, bacaannya Nafi', bacaannya Abi Amr, dan seterusnya. Was sahih, namun pendapat yang sahih maqaddamna, apa yang sudah nam kami jelaskan tadi di atas. Apa itu? Bolehnya mengatakan qira'atu Abi Amr, qira'atu Nafi', qira'atu Hamzah, dan seterusnya. Selesai dari pasal yang ketujuh. Faslun, pasal. Itu pasal yang ke-8. La yumna'ul kafiru min sama'il Qur'an. Orang kafir tidak dilarang untuk mendengarkan Al-Qur'an. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Dan apabila salah seorang dari orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu ya Muhammad, fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia dapat mendengar kalam Allah. Sehingga ada kesempatan bagi dia untuk mendengar kalam Allah, mendengar Al-Quran, sehingga mudah-mudahan dapat hidayah. Taib. Ini dalil bolehnya orang kafir mendengarkan bacaan Al-Quran. Tidak dilarang Orang kafir mendengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian bagaimana dengan memegang Al-Quran atau memegang mushaf? Wa yumna'u min masil mushaf. Dan orang kafir dilarang dari menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. Apa dalilnya? Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala enggak menyebutkan dalilnya di sini. Apa dalilnya? Nah. Hah? Enggak jelas, enggak dengar. Orang musyrik itu najis. Nah. Yang lain, nah, ahsan, hadis, la yamassul Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali tahir, orang yang suci. Apa makna orang yang suci di sini? Mukmin. La yamassul Quran illa tahir, ay mu'min. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali tahir, kecuali seorang yang mukmin, seorang yang muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dengan mengumpulkan jalan-jalannya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan yang dimaksud dengan la yamassul Quran illa tahir ay mu'min. Makna tahir di sini ay mu'min. Berdasarkan dalil yang lain. Berdasarkan dalil yang lain bahwasanya Nabi SAW bersabda innal mu'min la yanjis. Sesungguhnya seorang mu'min itu tidak najis. Nah, berarti orang kafir najis. Dan juga berdasarkan hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang safar ke negeri musuh dengan membawa mushaf. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusafir bil Quran ila ardil adu. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian wahal yajuzu ta'limuhul Quran? Apakah boleh mengajarkan Al-Quran kepada orang kafir? Kalau tadi mendengarkan boleh, kalau menyentuh enggak boleh. Sekarang mengajarkan Al-Quran boleh atau tidak? Qala ashabuna, berkata para sahabat-sahabat kami dari kalangan madhab Syafi'iyah tentunya ya, karena Imam Nawawi madhabnya madhab Syafi'iyah. In kana la yurja islamuhu lam yajuz ta'limuhu. Apabila tidak diharapkan keislamannya, ya, dia bukan orang yang sedang tertarik dengan Islam, bukan ya. Dia orang yang memusuhi Islam. Nah, apabila tidak diharapkan keislamannya, lam yajuz ta'limu, maka tidak boleh mengajarkan Al-Quran kepadanya. Bisa jadi nanti apa? Dia putar balik. Misalkan kita ngajarkan surah apa? Surah Al-Ma'un. Dalam surah Al-Ma'un ada apa? Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Nah, dengar ayat ini orang kafir nih, langsung khutbah di tempat ibadahnya, ke jamaahnya. Nah, Al-Quran sendiri ya menyebutkan orang-orang sholat itu celaka. Jadi dipotong-potong ayatnya. Nah, maka kalau orang kafir tersebut bukan orang yang diharapkan keislamannya, bukan orang yang diharapkan masuk Islam, ya, maka tidak boleh mengajarkan Al-Quran kepadanya. Wa in rujiya islamuhu, dan apabila orang kafir tersebut adalah orang yang diharapkan keislamannya, dia sedang cari-cari tahu, ya sedang tertarik dengan Islam. Nah. Apabila dia orang yang diharapkan keislamannya, fafihi wajhan, ada dua pendapat. As-sahuhuma yajus, pendapat yang paling sahihnya adalah boleh. Roja'an li islamihi, ya, sebagai harapan, atau roja'an li islamihi, ya, karena harapan agar dia masuk ke dalam Islam. Ada was sahih, ini yang sahih. Wa tsani la yajuz, pendapat yang kedua enggak boleh katanya. Kama la yajuzu bai'ul mushaf minhu wa in rujiya islamuhu, sebagaimana tidak boleh menjual mushaf na'am kepadanya. Wa in rujiya islamuhu, walaupun diharapkan keislamannya. Menurut pendapat yang kedua, namun yang sahih, yang benar pendapat pertama, boleh mengajarkan Al-Quran kepada orang kafir yang diharapkan keislamannya. Nah. Wa amma idza ra'ainahu yata'allam fahal yumna' minhu? Kemudian masalah lagi. Adapun apabila kita melihat orang kafir ini sedang belajar Al-Quran, fahal yumna'u minhu, apakah orang kafir ini dilarang, dicegah? Fihi wajhan, dalam masalah ini ada dua pendapat. Berarti ada yang mengatakan na'am dilarang, ada yang mengatakan tidak dilarang. Artinya enggak perlu dilarang. Baik, kalau kita melihat dia sedang belajar Al-Quran, kita nggak tahu dengan siapa dia belajar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai dari pasal yang ke-8. Pasal yang berikutnya, faslun, pasal yang ke-9. Ikhtalafal ulama'u fi kitabatil Qur'an fi ina'in thumma yugsalu wa yusqahul marid. Para ulama berselisih tentang hukum menulis Al-Quran pada bejana. Menulis Al-Quran pada bejana, kemudian setelah itu, ya, bejana tersebut diisi air, ya, otomatis tulisannya apa? Tulisannya hilang, kan? Nah, diisi air. Kemudian air dalam bejana tersebut dipakai untuk mandi. Wa yusqahul marid, atau diberikan kepada orang yang sakit. Para ulama berselisih. Faqala al-Hasan al-Basri wa Mujahid wa Abu Kilabah wal Auza'i rahimahumullahu taala la ba'sa bihi. Berkata al-Hasan al-Basri, juga Mujahid, ya, Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, dan juga Abu Kilabah, dan juga Al-Auza'i rahimahumullahu ta'ala, mereka berpendapat la ba'sa bihi, tidak mengapa. Wa karihahun Nakhai, dan para ulama yang lain, diantaranya Al-Imam Nakhai rahimahullahu ta'ala, menyebutkan ini makruh. Nah, dan makruhnya para ulama terdahulu, ya, ketika tabi'in, tabi'u tabi'in, ulama-ulama terdahulu menyebutkan makruh, makna makruh itu apa? Haram. Ya. Ini makna makruh menurut ulama terdahulu. Ya. Berarti dalam masalah ini ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan boleh, ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Baik. Wallahu alam ya. Belum pernah kita dapati satupun dalil bolehnya hal ini. Ya. Adapun dalil yang kita dapati adalah apa? Membaca pada air. Ya. Kemudian meniup di air tersebut dan air tersebut diminumkan ke orang yang sakit. Maka yang seperti ini boleh. Meruqyah di atas air, atas air minum misalkan. Kemudian air tersebut diminumkan ke orang yang sedang sakit. Nah. Adapun gelasnya, di dalam gelas ditulisi Al-Quran, ya. Kemudian siram air panas, kemudian mencampurlah tinta dengan diminumkan, sama sekali belum kami dapati dalilnya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga yang sahih, hal seperti ini yang tidak ada tuntunannya baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari para sahabat, ya, maka ditinggalkan. Maka ditinggalkan. Apalagi nulisnya pakai tinta, maka tinta kalau diminum akan berbahaya, ya. Berbahaya bagi tubuh, malah jadi penyakit. Ya. Maka cukup dengan amalan yang disyariatkan, ruqyah, ya. Baik ruqyah secara langsung. Atau dia rukyah sendiri badannya. Atau merukyah di atas air, ya, air minum kemudian diminumkan ke orang yang sakit. Mungkin hal ini bisa juga dikiaskan ke permasalahan hukum membuat jimat dari bacaan Al-Quran. Kan misalnya ada Al-Quran surat Yasin misalkan, ya, ditulis dalam kertas kemudian dilipat-lipat kemudian dikalungkan. Atau bahkan Al-Quran kecil sekali dikalungkan. Baik. Hal seperti ini juga diperselisihkan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena hal ini akan mengakibatkan perbuatan merendahkan Al-Quran. Ya. Jika dia masuk WC atau toilet, jika dia tidur, ketiduran itu bacaan Al-Qurannya, ya. Ketindis pipinya, ya, apalagi kena killernya, ya, atau yang semisalnya, atau nggak sengaja kedudukan, ya, karena kecil. Baik. Maka pendapat yang sahih tidak boleh. Melakukan cara-cara seperti ini, ya. Menggantungkan Al-Quran yang kecil dikalungkan atau di simpan di bagian tubuhnya untuk jimat. Ini tidak boleh. Maka demikian pula ini, menulis bacaan Al-Quran di bejana, kemudian disiramkan air, kemudian diminum airnya, ini enggak boleh. Yang boleh adalah dibacakan Al-Quran pada air tersebut, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Wallahu a'lam. Qala al-Qadhi Husain wal-Baghawi wa ghairuhuma min ashabina Kemudian kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata Al-Qadi Husain dan juga al-Imamul Baghawi dan selain keduanya dari sahabat-sahabat kami berkata walau kutibal Qur'anu 'alal halwa wa ghairihima minal at'imati fala ba'sa bi akliha. Apabila Al-Qur'an itu ditulis di halwa atau halwa, halwa itu manisan ya. Manisan. Tapi dia keras. Bukan manisan yang cair bukan. Keras. Wa ghairihima minal at'imah atau Al-Qur'an ditulis pada makanan ya, pada makanan ya, mungkin ditulis di atas kerupuk mungkin ya. Nah, Allah alam. Fala ba'sa bi akliha. Qadi Husain dan Al-Baghawi dan yang lainnya berpendapat ya, boleh memakannya. Boleh memakannya. Ya misalkan kita dapati ada tulisan Al-Qur'an di makanan misalkan. Wah ini boleh enggak ini makan ini? Ya. Boleh ya. Mungkin yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh menulis Al-Qur'an di atas kerupuk tujuannya untuk pengobatan misalkan. Dimakankan ke orang yang sakit. Nah, seperti ruqyah ini enggak boleh karena tidak ada tuntunannya. Nah, yang ada tuntunannya adalah ya ruqyah dibacakan Al-Qur'an atau dibacakan pada air kemudian airnya diminumkan. Baik, adapun ketika kita mendapati ada makanan tertulis ayat mungkin ya. Qadi Husain dan Al-Baghawi berpendapat la ba'sa bi akliha, boleh memakannya. Qala al-Qadi, berkata al-Imam al-Qadi rahimahullahu taala walau kutiba ala khasyabatin kuriha ihraquha. Apabila ditulis Al-Qur'an itu pada kayu ya, maka makruh membakar kayu tersebut. Nah, ini pendapatnya Al-Qadi Husain rahimahullahu taala. Namun wallahu alam ya, beliau juga tidak mendatangkan dalilnya ya. Mungkin kalau membakarnya dalam rangka untuk menghina ya, maka ini yang dilarang ya. Dipertontonkan ya, Al-Qur'an dibakar ya, untuk menghina. Tapi kalau tujuannya adalah agar Al-Qur'an ini tidak terinjak-injak, tidak dihinakan ya. Nah, sehingga nah supaya hilang ya, maka dibakar. Ya dibakar sembunyi-sembunyi bukan ditontonkan ya. Misalkan ada lafaz-lafaz Al-Qur'an dalam kertas-kertas yang ada ya. Nah, atau bahkan mungkin sobekan-sobekan mushaf. Nah, ya, boleh cara untuk menghilangkannya supaya tidak diinjak-injak oleh orang ya, supaya tidak masuk ke tong sampah ya, kemudian bercampur dengan najis di situ, maka diambil, dibakar. Nah, ya, diambil, dibakar atau sebagian para ulama berpendapat dipendam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.